أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. سعد رحمه الله ولما عيوه وعجز عنهم قال يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالتكم ودينكم. وقد كان قومي شعيب membikin Nabiullah Shu'aib benar-benar capek dan kesulitan dan sampai puncaknya dan merasa ajaza anhu, sudah putus asa dan merasa lemah dari mereka karena sudah optimal dan maksimal di dalam menyampaikan dakwah ila Allah. Maka Nabiullah Shu'aib mengatakan, ya qawm, wahai qawmku, i'malu ala makanatikum, lakukanlah sesuai dengan keadaan kalian yang sebelumnya dan agama kalian yang sebelumnya. Silakan. Inni amilun, aku pun akan melakukan sesuai perintah Allah. Sawfa ta'lamun, niscaya kalian ke depan akan mengetahui mayatihi azabun yukhzi. Sofa bagaimana baik yang akan datang. Nanti kalian akan tahu sendiri siapakah yang akan didatangkan dengan azab kepada mereka yang mendapatkan azab. Hil alih azabu muqim, dan akan mengena azab sangat pedih kalian ataukah aku. Waqad alimu dzalika hina waqa'a 'alaihimul 'adzab, maka kaumnya mengetahui setelah turunnya azab kepada mereka. Wartaqibu ma yahillu bi, wa man huwa kadzib, dan siapakah yang berdusta di antara kita yang berdusta, aku atau kalian yang berdusta. Ini ketika Nabiullah Shu'aib sudah puncak-puncak wa ajaza anhum, sudah merasa lemah dari mereka. Maka akan diketahui oleh mereka, oleh kaumnya, setelah azab datang menimpa, menyelimuti mereka. Wartaqibu ma yuhillu bi, inni ma'akum raqib ma yuhillu bikum. Coba dilihat sebentar lagi, apa yang menimpa kalian dan apa yang menimpa terhadap diriku. Masing-masing kita melihat dan memperhatikan. Inni ma'akum raqib, sungguhnya aku pun memantau, melihat, perhatikan bersama kalian, bagaimana kalian pun melihat. Waltaqi wa intadiru. Nah, ini ketiga apa? Nabiullah Syuaib merasa putus asa dari apa? Istijabatu qaumih, kaumnya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Katsir rahimahullah, lamma ya'isa Nabiullah Syuaib, kata Imam Al-Katsir rahimahullah, ketika Nabiullah Syuaib merasa putus asa dari kaumnya, artinya sudah maksimal, sudah puncak-puncaknya. Mereka pun tidak mau beriman, mereka pun tidak mau memenuhi panggilan Nabiullah Syuaib. Maka silakan saja, Allah yang akan mengatur, Allah yang akan membalas, Allah yang akan memberikan balasan yang setimpal dari apa yang mereka perbuat. Dan siapakah yang berdusta? Nah, wallahu almusta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.